أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله معاشر المسلمين رحمكم الله, Tahukah anda semua, siapakah hamba yang paling beruntung hidup di dunia ini? Tahukah anda semua siapakah hamba yang hidupnya paling berbahagia di atas muka bumi ini? Hamba yang paling beruntung, hamba yang paling berbahagia adalah hamba yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awwab, hamba yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang beruntung adalah hamba yang bisa menemukan kesalahan pada dirinya sendiri. Hamba yang beruntung adalah hamba yang bisa menemukan kesalahan pada dirinya sendiri. Mencari kesalahan orang adalah perkara yang paling mudah. Menemukan kekurangan pada orang lain adalah sesuatu yang sangat ringan untuk dilakukan. Tetapi untuk kemudian melihat, menilai, serta menemukan kesalahan atau kekurangan itu pada diri sendiri, tidak semua orang bisa melakukannya. Menemukan kesalahan atau kekurangan pada diri sendiri, tidak semua orang bisa melakukannya. Disinilah fungsi dari muhasabah, introspeksi diri, penting untuk dilakukan. Oleh sebab itu, barangkali karena pentingnya sikap muhasabah, introspeksi diri, evaluasi hidup, maka panitia kajian Ramadan di ma'had ini akhirnya memilih tema sejenak bermuhasabah dari beberapa tema yang telah disepakati bersama. Kemudian tema ini dengan judul sejenak bermuhasabah dibebankan untuk saya menyampaikannya, karena dari awal saya telah menyatakan sanggup untuk berbagi waktu, berbagi kesempatan dengan saudara-saudara saya di tempat ini. Tidak ada alasan untuk kemudian menolak atau meminta agar tema diubah. Mengapa demikian? Karena tema ini bukan tema yang ringan. Yang mampu berbicara tentang tema ini tidak semua orang. Yang bisa berbicara membahas tentang tema muhasabah hanyalah orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan segala kekurangan dan keterbatasan ilmu serta amal, kita marilah sama-sama memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan limpahan taufik darinya, sehingga bisa berbicara tentang tema ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena bagaimanapun juga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapapun di antara kita pasti ingin menjadi hamba yang beruntung, menjadi hamba yang berbahagia, yaitu hamba yang bisa menemukan kesalahan pada dirinya sendiri, hamba yang bisa menilai kekurangan pada dirinya sendiri. Kalau untuk mencari kebaikan, menemukan kelebihan, mendapatkan keistimewaan dari diri sendiri, itu mudah. Memuji, menyanjung, meninggi-ninggikan diri sendiri, mengingat-ingat apa yang telah kita lakukan, mudah. Karena memang sesuai dengan watak dan karakter serta tabiat manusia yang selalu ingin menonjolkan dari dirinya sesuatu yang terbaik, dia tidak mudah untuk melupakan kebaikan yang sudah dia lakukan. Tetapi untuk kekurangan, kesalahan, dia cenderung untuk menutupi, menyembunyikan, dan berusaha untuk tidak mengungkit-ungkitnya kembali. Padahal dengan mengingat kesalahan, mengingat kekurangan yang telah kita lakukan, insyaallah kita akan terbantu. Kita akan terbantu mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala agar selalu berucap istighfar, agar selalu bertaubat, memperbaiki dan membenahi diri, serta meningkatkan kualitas iman dan amal kita. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah seorang dari al-khulafa ar-rasyidun, salah seorang dari al-khulafa ar-rasyidun, amirul mu'minin, khalifatu Abi Bakrin, pengganti dari sahabat Abu Bakar, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, banyak sekali riwayat yang disebutkan dari beliau berkenaan tentang hal ini, walaupun riwayat-riwayat tersebut dengan lafaz yang berbeda, tetapi maknanya kurang lebih sama. Maknanya kurang lebih sama. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu, fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakumul yawm, watazayyanu lil ardil akbar yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, lakukanlah muhasabah pada dirimu sendiri. Cobalah berusaha untuk berhitung tentang dirimu sendiri sebelum engkau dihitung. Hisab, lakukanlah hisab. Apa objek hisabnya? Diri sendiri, bukan orang lain. Kenapa kita lakukan yang seperti ini? Apa pentingnya kita melakukan muhasabah pada diri sendiri? Kita harus melakukan yang seperti ini, qabla an tuhasabu, sebelum nanti kita yang akan dihisab. Sebelum nanti kita akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya berusahalah, temukan kekurangan dan kesalahan pada dirimu sendiri. Perbaiki kesalahan itu. Tutupi kekurangan tersebut. Istighfar dan bertaubat kepada Allah. Gantilah dengan amalan-amalan yang baik sebelum hari kiamat nanti ketika kita dihisab. Tidak ada pilihan lain, karena di sana tidak ada lagi kesempatan untuk beramal dan beribadah kecuali siksa. Atau Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat yang maha pemurah kemudian memberikan ampunan dan memaafkan, selain dosa syirik tentunya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melanjutkan, wazinu anfusakum, coba timbang dirimu sendiri, timbanglah dirimu sendiri sebelum nanti kalian akan ditimbang pada hari kiamat. Apa yang kau perbuat coba ditimbang, baik buruk, positif negatif, apa yang telah engkau perbuat, apa yang telah engkau ucapkan, apa yang engkau pikirkan sebagai sebuah tekad dan keinginan kuat, coba ditimbang-timbang itu. Ditimbang. Maslahat ataukah madharat? Hak ataukah batil? Sebelum amal-amal itu ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu menyampaikan alasannya. Kata beliau, fa innahu ahwanu alaikum fil hisab ghadan an tuhasibu anfusakumul yaum. Sungguh akan menjadi lebih ringan hisab pada hari kiamat nanti apabila kalian telah menghisab diri sendiri di dunia. Perhitungan amal pada hari kiamat nanti itu akan lebih lancar, mudah, ringan, cepat apabila kita di dunia semasa hidup juga melakukan muhasabah, introspeksi diri, evaluasi hidup sampai sejauh ini, apa kemajuan kita sampai sejauh ini, dalam bentuk-bentuk apa sajakah peningkatan kualitas iman dan takwa kita. Coba ditimbang-timbang. Dulu bagaimana, sekarang seperti apa? Mengalami peningkatan yang signifikan, peningkatan yang kurang sesuai harapan, atau tidak ada peningkatan, atau barangkali na'udzubillah justru mengalami penurunan. Tentukan hasil dari muhasabah yang telah Anda lakukan. Setelah itu beliau radhiyallahu ta'ala anhu berpesan dalam nasihatnya, wa tazayyanu lil 'ardil akbar. Wa tazayyanu lil 'ardil akbar. Hiasi dirimu. Perindah amalanmu. Perbagus, perbaiki ibadahmu lil 'ardil akbar. Mempersiapkan diri semua sebelum tiba hari saat semua makhluk itu dikumpulkan. Nah, acara akbar. Hari apa itu? Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hari kiamat itu pada hari tu'radun, ketika semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan ditampakkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan kelihatan. Yang tertutup, yang tersembunyi di dunia, semua akan terlihat, nampak jelas. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyembunyikan apa yang telah dia perbuat nanti pada hari kiamat. Yang Allah Subhanahu wa taala menceritakannya kepada kita dalam lanjutan ayat tersebut, la takhfa minkum khafiyah. Tidak ada sedikit pun yang bisa tersembunyi dari kalian. Mungkin di dunia kita bisa menyimpan. Barangkali di dunia kita bisa menyembunyikan. Di dunia kita bisa menutup-nutupi dengan semua cara, dengan segala langkah, tetapi pada hari kiamat nanti tidak akan bisa. Karena Allah menyatakan la takhfa minkum khafiyah. Tidak ada satupun yang bisa tersembunyi dari kalian, oleh kalian, di hadapan kalian semua. Semua akan terlihat. Siapakah yang jujur, siapakah yang dusta. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ma'asyiral muslimin, ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, mengajak kita semua untuk selalu menempatkan program muhasabah dalam kehidupan sehari-hari. Muhasabah itu tidak harus diketahui oleh orang. Muhasabah itu tidak harus disampaikan dan diceritakan kepada teman. Oh, tadi malam saya sudah muhasabah. Kemarin saya sudah melakukan introspeksi diri. Begini, begini, dan begitu. Karena garis tanggung jawab kita bukan kepada manusia. Tanggung jawab kita adalah langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah hamba yang beruntung. Hamba yang berbahagia. Yang saat melakukan muhasabah, dia bisa menemukan di mana kesalahannya, di mana kekurangannya. Kalau dalam bahasa anak muda zaman sekarang, yang lebih mudah ditangkap oleh mereka, yang melakukan scanning. Amalannya di scanning sendiri. Ucapannya, perbuatannya, kegiatannya, itu di scanning semua. Scanning dengan tujuan menemukan kesalahan. Bukan scanning untuk mencari-cari alasan. Beda. Artinya kita periksalah apa yang sudah kita kerjakan dari kemarin pagi misal. Kalau kita mengingat-ingat sepekan yang lalu, dua pekan yang lalu, lupa. Tapi kalau dari kemarin pagi, insya Allah tidak terlalu berat untuk mengingat-ingatnya. Dari kemarin pagi diingat-ingat lagi apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diucapkan. Sambil mencari, dengan niat mencari kesalahan. Pada diri sendiri, bukan tentang dan pada orang lain. Scanning itu mengingat-ingat apa yang telah kita perbuat. Bukan untuk cari-cari alasan. Wah, kemarin kan begini. Maksudnya kan seperti ini. Dia aja yang gak tahu. Wah, kemarin lupa. Aduh, gak paham. Itu cari-cari alasan. Tidak mau disebut salah. Tidak mau disebut salah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menafsirkan firman-Nya, firman Allah Azza wa Jal, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, bersumpah, Allah bersumpah dengan jiwa yang lawwamah. Apa arti dan makna dari lawwamah? Ahli tafsir berbeda pendapat. Walaupun mereka berbeda pendapat, bukan berarti makna dan tafsir dari beliau-beliau saling bertentangan. Karena Al-Quran itu kitab suci yang sangat luas kandungan maknanya. Ini salah satu kaidah tafsir yang disebutkan oleh para ulama. Saat kita membaca sebuah tafsir, kemudian para ulama memberikan beberapa makna yang zahirnya berbeda. Selama itu tidak bertentangan, selama masih mengandung kemungkinan, mungkin ditafsirkan seperti ini, mungkin ditafsirkan demikian. Walau mungkin sebagian ulama mengatakan, ya ada beberapa pendapat dari tafsir ini, tetapi yang rajih, yang kuat adalah pendapat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, termasuk pendapat yang marjuh. Bukan berarti kemudian disingkirkan, bukan berarti kemudian dilupakan. Toh itu juga tafsir dari para ulama, ulama salaf tentunya. Artinya tidak bisa dipandang sebelah mata tafsir yang beliau-beliau sebutkan. Jiwa yang lawwamah, ahli tafsir berbeda pendapat. Tetapi marilah kita membaca keterangan dari Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Ibn Abil Hasan Al-Basri rahimahullah, maula min mawali. Beliau dulunya seorang budak atau keturunan budak yang kemudian dibebaskan serta dimerdekakan. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, la yalqal mu'min illa yu'atibu nafsah. Madza aradtu bi kalimati? Madza aradtu bi aklati? Madza aradtu bi syurbati? Wal 'ajizu yamdi qadaman la yu'atibu nafsah. Kata Al-Hasan Al-Basri, orang mukmin itu kegiatan sehari-harinya yu'atibu nafsah. Orang yang mukmin kegiatan sehari-harinya adalah yu'atibu nafsah. Dia selalu mengkritisi dirinya sendiri. Selalu melemparkan pertanyaan tentang dan untuk dirinya sendiri. Ini orang mukmin, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Orang mukmin itu bukan bertanya kepada orang lain, kenapa kamu ngomong begini? Kenapa kamu berbuat seperti ini? Apa tujuanmu demikian? Orang mukmin itu, kata Al-Hasan Al-Basri, justru dia arahkan dan dia tujukan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi pada dirinya sendiri. Beliau memberikan contoh pertanyaan-pertanyaan tersebut. Madza aradtu bi kalimati? Tujuan saya ngomong tadi itu apa? Apa tujuan saya berbicara? Ikhlaskah karena Allah? Ataukah untuk didengar oleh orang lain lantas mendapatkan pujian dan sanjungan? Atau apa tujuan ketika saya berbicara dan bercakap-cakap tadi? Atau untuk disebut sebagai orang yang paling ngerti, orang yang paling tahu, wawasannya luas, wah mantap nih, semua-semua tahu, cerita wawasan umum dari Sabang sampai Merauke, dari Tarakan sampai Madura, bahkan sampai luar negeri, Eropa dan Timur Tengah gak ketinggalan juga. Ini watak manusia. Watak manusia seperti itu. Kalau ada sesuatu yang baru, inginnya dialah orang yang pertama kali menyampaikan. Kalau ada berita gres, tahu gres ya? Tahu gres mas? Hah? Update. Jadi kalau dapat berita yang gres, pengennya orang lain jangan main cerita saya nih. Gitu. Dapat berita paling gres pokoknya ngomong nih. Wah. Gitu. Tadi ada kejadian begini. Padahal barangkali orang yang terlibat langsung tadi samping kanan dia. Misalkan kedahuluan enggak terima. Ada rasa gatel gitu di hatinya. Pengen digaruk. Kenapa? Pengen jadi yang cerita? Lihat kumpulan teman-temannya, ikhwan-ikhwan pada kumpul, wah, pengen masuk di majelis halaqah, pengen menyampaikan cerita nih. Pas baru masuk, wah, ternyata udah diceritain sama mereka yang lain. Belum mau kalah. Kalah start oke, yang penting finishnya jangan. Nambahin. Iya, tapi begini. Wah. Merasakan gak yang seperti ini? Bener Pak ya? Itu watak manusia. Benar. Kata manusia. Makanya tadi kata Al-Hasan, iki ngomong mau iki karepe apa jane? Tujuannya apa ngomong ini? Kok sudah diceritain sama yang lain kok dadak nambah-nambahi lagi? Padahal yang ditambah-tambahi tadi ternyata udah disampaikan juga sama yang lain. Yang lain lebih lengkap. Untung teman-temannya paham. Oh iya, jeneng wong-wong ngene rungokke wae. Untung temannya paham. Kalau temannya enggak paham, telat loh. Ngobrolnya dari setengah jam tadi baru datang ngomong lagi. Udah, cerita ini udah selesai lengkap. Itu kalau temennya gak paham. Kalau temennya paham, alhamdulillah iya ya. Oh gitu ya. Padahal temennya sudah cerita lengkap. Kan gitu. Mau contoh apa? Cerita apa? Prabowo sama Jokowi. Nah, Pilpres kemarin. Wah, menang ya 47% ya. Wah. Cerita, "Oh, Jawa Tengah segini, Jawa Barat segini. Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua mayoritas ya." Wah. Ini padahal tadi sengaja update berita. Wah, dapat nih berita baru. Jadi datang ke pos ronda itu pengennya cerita tadi tuh. Lihat bapak-bapak, waduh. Pripun pak, wah ini pak. Ini tadi, alhamdulillah kalau teman-temannya paham. Kalau teman-temannya paham. Nah, kalau gak paham, aduh terlambat pak. Kalau pengen cerita ya datangnya dari jam 7, jangan jam 9 seperti ini. Oh iya, iya, iya. Berita itu nyetelnya jam 6 kok. Sampaian baru datang jam 9, telat. Ya, itu contoh sederhana saja. Contoh sederhana. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri, beliau melanjutkan, jadi jadilah orang yang hamba yang itu enggak gitu loh. Kalau bisa mendengarkan, jadilah pendengar yang baik. Kalau ternyata berita, cerita dan kisah itu sudah terwakilkan oleh orang lain, alhamdulillah. Hemat energi, hemat biaya. Hemat bicara, hemat suara. Sudah ada yang cerita, oh gini ya tadi, oh gitu ya, alhamdulillah. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri, "Madza aradtu bi aklati?" Tadi makan tadi, saya makan tujuannya apa? Makan itu tujuannya apa? Untuk apa namanya? Mendapatkan kekuatan beribadah atau karena pengin cicip sana cicip sini? Urung tahu ya. Wih, apik ini. Wih, makanan khas Sundi ini. Wow. Penuh kayak Gunung Slamet. Enggak ada kawahnya lagi, enggak ada tebingnya. Lengkap. Apa ini? Baru nyendok, aduh suara. Enggak habis. Orang puasa seperti itu biasanya. Lengkap piring, lauk, sayur, es buah, teh, air mineral, kue, gorengan. Betul, Pak ya? Iya, kayak gitu, ya. Padahal subhanallah orang puasa itu sak teguk tambah gorengan satu mendoan lah. Orang Cilacap karo mujur. Mendoan siji bae cukup. Cukup ini enggak numpuk subhanallah. Karena belum nyoba. Ini tadi modelnya manusia itu kayak gitu. Wah, belum nyoba. Apa ini? Aneh. Padahal mungkin cuma kreasi atau kreativitas dari orang yang masak jajanan-jajanan tadi. Nah, itu es cincau di es apa cincau itu dikasih pewarna misalkan jadi oranye jadi ungu. Wah, apa lagi ini kolang-kaling, bukan kolang-kaling itu biasanya hijau sama pink. Ya apa lagi, wah coba pas dimakan ayam yang kolang-kaling kena loh. Manusia "Madza aradtu bisyurbati?" Tadi minum itu tujuannya apa? Tadi minum itu tujuannya untuk mengembalikan tenaga, untuk memulihkan energi, karena yang namanya tubuh itu memerlukan air yang tidak sedikit setelah sehari puasa. Nah, untuk menjaga kesehatan juga. Lebih-lebih lagi dengan niatan untuk meningkatkan ibadah. Tujuan minum tadi itu apa? Nah, kata Al-Hasan Al-Basri, "Wal ajizu yamdi qadaman." Hamba yang lemah, hamba yang tidak punya kekuatan, adalah hamba yang jalan terus. La yu'atibu nafsah. Tapi dia tidak bisa untuk menilai dirinya sendiri. Di sini beliau rahimahullah memberikan perumpamaan atau ibarat orang yang melakukan muhasabah itu seperti orang yang sedang berjalan. Orang yang sedang berjalan. Tujuannya kemana? Rutenya lewat mana? Berapakah estimasi waktu dan biaya? Berapakah bekal yang diperlukan? Informasi dan komunikasi dengan siapa? Kalau misalkan keliru jalan, salah jalan. Atau misalkan kalau keliru jalan tetap nekat, ya sebablas wae, jalannya halus mesti. Ternyata muter-muter. Padahal andai saja dia mau turun sejenak bertanya, "Pak, tujuan ke Surabaya mana?" "Oh, sampean belok kiri, jangan yang lurus. Yang lurus malah tembusnya nanti misalkan Lamongan. Mau ke Surabaya. Kalau lurus malah ke Lamongan, Mas, ini aja. Memang jalannya jelek, tapi paling 3 km setelah itu halus lagi." "Oh ya, matur nuwun." Nah, orang yang lemah itu pokoknya melaku terus. La yu'atibu nafsah. Nah, dia tidak berusaha untuk menilai dan mengkritisi dirinya sendiri. Nah, ini Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Dalam nasihat beliau yang lain, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Innal 'abda la yazalu bi khairin ma kana lahu wa'idhun min nafsihi wa kanatil muhasabatu min himmatihi." Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sungguh hamba akan selalu dalam kebaikan. Seorang hamba itu akan selalu dalam kebaikan selama yang mengingatkan dan menyadarkan adalah dirinya sendiri. Sebelum ditegur dan diingatkan oleh orang lain, dia sudah bisa menyadari kesalahan. Dia sudah bisa menegur dirinya sendiri. "Kowe keliru. Kamu salah. Seharusnya tidak seperti itu." Nah, untuk melaksanakan dan mengamalkan nasihat dari Al-Hasan Al-Basri ini, butuh ilmu. Kan begitu? Kalau gak punya ilmu, gak mungkin. Kalau tidak memiliki ilmu, tidak akan mungkin bisa menemukan kesalahan dan kekurangan itu pada dirinya sendiri. Contoh paling ringan dalam kehidupan kita sehari-hari, simple saja sebenarnya. Simple. Kita punya kendaraan bermotor. Entah itu sepeda motor ataukah mobil. Kita hanya user. Tahu user ya? Bahasanya orang Cilacap ya. User itu pengguna. Isone menganggo tok. Mesin blas, enggak tahu. Ukuran angin ban orang ngerti blas. Pokoknya aturan gigi berapa, kecepatannya berapa enggak tahu, pokoknya taunya make. Jadi ketika sepeda motornya bunyi krok-krok-krok gitu, enggak paham kalau itu sedang rusak harus diperbaiki. Kan ada orang seperti itu. Atau mobil misalkan sudah jelas kruk-kruk-kruk-kruk-kruk gitu kok. Sudah jelas tanda apa? Olinya habis kok tetap dipaksa wae. Orang ini orang bodoh. Habis bis olinya itu sampai dari arah depan, dari arah kap depan itu bunyi kruk kruk kruk kruk kruk kruk. Tapi tetap digenjot aja. Ini sambil mikir ini, ah paling bodinya aja ini. Ini indikator oli habis yang sebelah kanan depan di dashboard warna merah itu. Gambar apa namanya? Gambar apa? Gambar oli itu apa namanya? Apa? Corong atau apa itu loh? Apa? Iya, enggak. Bentuknya itu apa namanya bentuknya? Panci atau apa gitu maksudnya? Apa? Ya, teko. Tapi bukan teko ajaib. Teko gede ya. Kan ada gambar tekonya itu oli. Ini udah nyala terus ini. Mikirnya malah, wah tadi ngisi bensin kepenuhan nih. Ini bukan cerita orang lain, ini cerita saya sendiri ini. Orang bodoh. Jadi ceritanya begitu. Sepulang dari Yaman kemarin, Allah beri apa? Keluasan rezeki, punya gerobak kecil, mobil ceria saya di rumah. Lagi ajaran ini. Jadi kanan kiri depan belakang itu kalau lihat punya saya nanti kalau berkunjung lihat apa toel kanan toel kiri nabrak geruk-geruk ngerempet. Jadi subhanallah ini orang-orang ngerti kan, enggak paham blas. Karena pertimbangannya oli sudah diisi. Baru 1,5 bulan. Olinya paling bagus lagi. Ini suara mobil di depan. Saya nyopir ini. Kruk kruk kruk kruk. Ancam aja Jogja Solo. Kelendah Kulon Progo juga gitu. Santai paling bodi ini. Karena enggak mikir. bawa olinya habis, semuanya tancap terus, gruk gruk gruk, sampai ratusan kilometer gruk gruk gruk terus. Itu tadi yang tanda teko tadi udah nyala, nyala merah nih, dek dek dek. Biasanya ngisi bensin 50, karena kan mobil ceria itu agak hemat kan, 1:17, jadi ngisinya 50, 60. Malam itu kita ngisinya 100.000. Kok ya pas ngisi 100.000, tekonya baru nyala. Jadi saya berpikir bensinnya kepenuhan ini. Cerita diri sendiri. Jadi jangan ada yang tersinggung tadi. Bukan ingin menyinggung. Lebih bagus memberikan contoh itu tentang diri sendiri kan gitu. Muhasabah. Contoh nyata dari muhasabah, berbagi sama yang lain. Itu kruk kruk kruk kruk kruk. Tekonya nyala. Oh, tadi bensinnya kepenuhan. Iya, itu kepenuhan. Padahal kalau dipikir sederhananya, bensin kan sudah ada tandanya sendiri kan ya. Penuh apa enggak ya? Ngapain pakai indikator oli gitu. Sudah berapa kali, 2 kali Jogja Solo, itu gruk gruk gruk gruk terus tuh. Akhirnya kita pengen waktu itu pergi kemana, keluar kota gitu. Sebelum keluar kota coba bawa bengkel dulu lah biar apa namanya? Bukan orang was-was. Itu bukan was-was itu, Pak. Suaranya itu loh, biar enggak terganggu dong, gruk gruk gruk gruk gruk itu. Ini yang tahu mobil pasti bisa tertawa meriah ini. Akhirnya saya bawa ke bengkel. Kebetulan bengkel itu saudara sendiri. Pagi-pagi telepon, "Mas, Kang, bawa ya, ya." Bawa sana. Itu baru masuk garasi. Set, sudah disambut sama saudara itu. "Oli nentek iki." Langsung itu enggak usah nanya sana nanya sini. Bayangkan orang ahli itu seperti itu. Paham enggak? Ini contoh simpel maksudnya. Nanti berikutnya baru masalah dosa dan maksiat yang kita lakukan, kan gitu. Ini contoh simpel, contoh dunia saja. Masuk bengkel di garasi itu. Masuk ini, "Wah, oli nentek iki." Itu kap depan dibuka. "Bukan, ya, buka, Kang." Buka. Cabut ini ya. Indikator oli. "Lentek ini loh." "Oh, habis ya, Kang." "Entek. Rusak ini, kena metalnya ini, kena anak." "Oh, iya, iya." Ya, matur nuwun. 1 minggu akhirnya masuk bengkel. Ya, itu tadi. Introspeksi diri. Memang paling apa namanya? Kalau itu masalah dunia, artinya masih relatif lebih ringan lah. Kerugiannya cuma kerugian materi kan ya. Tapi kalau sudah urusannya ibadah, amalan yang kita lakukan, ibadah dan amalan yang kita lakukan itu ada kekurangannya, ada kesalahannya. Dan kita tidak bisa menemukan kesalahan serta kekurangan itu, perlu keterangan atau penjelasan dari orang lain yang alim. Mau sampai kapan kita seperti itu? Mau sampai kapan terus diingatkan, "Waduh, sujudnya sih keliru, Pak. Waduh, duduknya di antara 2 tasyahud tidak seperti itu. Duduk di antara 2 sujud tidak seperti itu." Salat misalkan. "Aduh, Pak, kalau salat enggak usah pakai nawa itu." Apa terus kita harus dari orang lain? Mestinya kan kita berusaha sekuat tenaga, ayo ilmunya ditingkatkan. Wawasannya tentang fikih itu diluaskan. Dengan kita belajar, akhirnya tahu, "Oh iya ya, kemarin berarti saya keliru." Misalkan kita ngaji Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Belajar Bulughul Maram tentang kitabus shalah, tata cara dan kaifiyah melaksanakan salat. Baca hadis-hadis Nabi ini. Ketika kita duduk mendengar, akhirnya kan kita paham, "Oh, berarti selama ini saya keliru. Oh, berarti saya ini selama ini keliru. Oh, ternyata itu ada ajarannya. Oh, ternyata ada sunnahnya. Oh, ternyata itu membatalkan salat. Oh. Pernah menyaksikan sebagian kaum muslimin kalau wudu cuma sampai sini doang. Sikutnya enggak basah. Pernah lihat enggak, Mas? Orang awam. Semangat salatnya luar biasa. Kelihatan dia pekerja keras. Misalkan buruh, tukang beca, pegawai. Kelihatan dari wajahnya itu pekerja keras. Ketika dia mau datang ke masjid atau musala, itu kan bukti bahwa dia punya semangat dan ghirah beragama yang cukup tinggi, kan begitu. Kalau enggak punya ghirah, dia lebih senang bergelut dengan apa pekerjaannya itu. Tapi subhanallah, kelihatan terus di masjid sholat. Namun ternyata semangat itu tidak disertai dengan ilmu yang cukup. Jadi kalau sholat karena kemeja atau jas itu semakin aja. Jangankan sikut, sebelum sikut aja gak kena. Jelas kalau secara hukum tidak sah wudunya. Mudah-mudahan Allah ampuni. Kita hanya bisa berdoa seperti itu. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Sholat, Allahu Akbar, selesai. Iya, kalaupun sholat dengan baik, ternyata tidak juga. Sholatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah lihat seperti itu? Sering ya. Mungkin dulu juga seperti itu dulu. Mungkin dulu juga seperti itu. Ya, taubat dan istighfar. Mumpung bulan Ramadan. Ya bukan berarti di luar Ramadan gak istighfar, tetap istighfar. Cuma karena Ramadan punya kekhususan. Bulan ampunan, bulan maghfirah. Nah, itu contoh-contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari yang mestinya membuat kita tergugah. Semangatnya bangkit. Bangkit. Apa namanya? Himmah kita. Himmah kita untuk terus belajar agama. Apa yang belum kita ketahui masih lebih banyak dibandingkan apa yang telah kita ketahui. Kemudian ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Maimun bin Mihran, salah seorang ulama salaf. Dari Maimun bin Mihran, kata beliau rahimahullah, la yakunu ar-rajulu taqiyan hatta yakuna li nafsihi ashadd muhasabatan min asy-syarik li syarikihi. Siapa nama ulamanya tadi? Maimun bin Mihran. Kata Maimun bin Mihran, la yakunu ar-rajulu taqiyan. Seorang hamba itu tidak akan menjadi bertakwa. Takwa dalam arti yang sesungguhnya. Hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasabatan minasyarik li syarikihi. Sampai dia mencapai tingkatan di mana berhitung tentang dirinya sendiri. Berhitung tentang dirinya sendiri lebih kuat dan lebih bersemangat dibandingkan usaha berhitung dari seorang pelaku usaha dengan kongsiannya, teman kerjasamanya. Ini kata Maimun bin Mihran rahimahullah. Saya jelaskan, si A dan si B sepakat untuk sama-sama membuka usaha. Si A dan si B sama-sama sepakat untuk membuka usaha. A pemberi modal, B yang menjalankan dengan perhitungan keuntungan 60%, 40%. Pemodal 60, yang pelaksananya 40%. Itu sudah diatur, sudah disepakati. Kalau misalkan terjadi begini, harus begini. Kalau ada demikian, langkahnya seperti ini. Nah, sampai kemudian apa namanya dibahas secara lengkap dan rinci. Peningkatan apa namanya inventaris kepemilikan barang, peningkatan modal ini dan itu. Bahkan sudah disepakati keuntungan bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu tidak dibagi. Tapi langsung masuk kas. Langsung masuk kas. Itu misal saja, contoh. Lah manusia, ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cenderung untuk ketat dalam perhitungan. Ketat dalam perhitungannya. Ini kecenderungan manusia. Si pemodal selalu mengawasi. Walaupun dia tidak ikut bekerja, pagi datang, lihat oh pelanggannya banyak. Terus lihat notanya begini, barang yang dibeli apa, oh ya. Nanti sore hari datang lagi, masih rame. Pas nanti perhitungan akhir, ketika si pelaksana tadi menghitung-hitung buat catatan, sudah. Ah, kok main selini? Kemarin banyak pelanggan yang masa dapatnya cuma sekian. Ini namanya muhasabah, ya kan? Hisab, hitung-hitungan. Hitung-hitungan yang jelimet. Punya teman seperti itu enggak? Jelimet banget. Kurang sewu. Entah disepakat dibagi 50% loh. Kurang sewu. Konco-konco. Urunan-urunan. Ya konco ini urunan. Yang namanya konco itu, ya serawopo sewu. Jangan kan sewu 10.000 ya. Ya yes, enggak apa-apa. Ini hitungan banget jelimet. Tak hitung loh tadi. Safar bareng-bareng, makan bareng-bareng, semua beli pakai struk gitu. Masuk ini struk-struk sampai rumah dihitung. Kurang. Ini namanya muhasabah, hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Atau mungkin dari pihak pelaksana. Dari pihak pelaksana kemudian menyampaikan usulan kepada si pemilik modal tadi. Sebenarnya sudah sepakat 60-40. Tapi dia bilang, waduh saya capek ini. Pelanggannya banyak. Gak ada orang lain kecuali saya yang mengerjakan. Dan hasilnya kan juga di luar. Di luar apa namanya yang kita bayangkan. Banyak sekali kan. Kalau bisa mbok ya saya juga ditambahi dikit. Ya tunjangan kah apa-apa. Ini namanya muhasabatu syarik. Li syariki. Bisa dipahami gak seperti ini? Nah mestinya kita tentang dan pada diri kita sendiri harus lebih jelimet lagi hitungannya. Jangan sama orang lain, tapi pada dirinya sendiri. Nah, misalkan, barakallahu fikum, ada pengemis datang. Ini contoh sederhana saja. Ada pengemis datang. Minta-minta, den, nyuwun paring-paring, den. Tahu nih, gue Raden. Den, nyuwun paring-paring, den. Ini kita sedang sibuk mungkin, sedang ngechat rumah persiapan Idul Fitri. Kebiasaan orang kan seperti itu. Padahal gak mesti ngechat. Gak harus itu, bukan sebuah keharusan. Tapi kalau misalkan punya rezeki, punya kesempatan yang cuma sebelum Idul Fitri, ya monggo, ngechat. Sedang ngasih ngechat, pengemis datang, den, nyuwun paring-paring, den. Ini kita sedang konsentrasi, merasa terganggu. Ah, yang sewu. Ngapunten gitu. Gitu. Setelah pergi jauh, mestinya seorang mukmin itu kemudian berpikir tadi, hitung-hitungan, waduh rugi tadi. Rugi. Kesempatan berinfak saya buang percuma. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang membawa pengemis tadi sampai di depan rumah kita. Bukankah tadi Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka peluang untuk kita bersedekah. Tapi kok dibiarkan pergi. Aduh bablas. Ambil motor gulai. Waduh, waduh hilang. Selesai sudah. Kesempatan berinfak dan bersedekah itu kemudian hilang percuma. Sama kalau misalkan seperti itu, kita punya toko, ada pelanggan datang, misalkan jualan madu, Pak beli madu nanti aja. Ada orang berakal bisa melakukan seperti itu? Orang yang normal loh, nggak mungkin kan? Jelas-jelas kita jualan madu, orang itu datang cari madu, kok ditolak? Madu nanti sore aja Pak. Sedang gak mood nih jual madu. Oh duit kok pakai mood-moodan barang. Gak mungkin seperti itu. Ini orang gak normal. Sama juga orang yang beriman itu. Kesempatan beribadah. Kesempatan beramal lewat. Yang kita carikan ibadah. Yang kita carikan amalan soleh. Ini sekarang kesempatan Allah beri. Kok kemudian dilewatkan begitu saja. Ini bukan orang mukmin yang normal kan begitu. Simple. Nah. Tidak perlu kita bersuudzon. Wong sugih kok dadi pengemis. Karena misalkan ada berita di Indonesia itu beberapa kampung itu punya profesi pengemis, ngemis bareng misalkan. Nanti menjelang Idul Fitri ditangkepin polisi, tanya KTP-nya, wah ini memang tonggo tok, wah ini malah satu alamat, bos ternyata mafia. Jangan-jangan yang datang ke rumah kita tadi juga mafia itu, nggak usah lah. Ya kalau ingin niat memberi, beri. Kalau memang berniat bersedekah, berikan sedekah itu. Berprasangka baik. Ini pesan dari Maimun bin Mihran rahimahullahu taala. La yakunu ar-rajulu takiyan hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasabatan min asy-syariki li syarikihi. Kemudian atsar terakhir yang kita akan baca pada kesempatan kali ini tentang muhasabah. Tentang muhasabah adalah atsar dari Ibrahim At-Taimi rahimahullah. Ibrahim At-Taimi rahimahullah. Ini pun beliau salah seorang ulama salaf. Ibrahim At-Taimi rahimahullah. Salah seorang perawi dalam hadis innamal a'malu binniyat. Kata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, "Matsaltu nafsi fil jannah, akulu thimaraha wa ashrabu min anhariha wa u'aniqu abkaraha." ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها فقلت لنفسي أي نفسي أي شيء تريدين قالت أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا قال قلت فأنت في الأمنية فأعملي. Ini bentuk muhasabah yang dilakukan oleh Ibrahim. Ibrahim siapa tadi? At-Taimi ya. Ini salah satu bentuk muhasabah yang dilakukan oleh Ibrahim At-Taimi rahimahullah. Kata Ibrahim At-Taimi, saya membayangkan diriku sedang berada di dalam surga. Saya membayangkan diriku makan buah-buahan surga. Walaupun yang kita bayangkan jauh dari hakikat surga. Jauh dari hakikat surga. Nah, tapi sekedar membayangkan berdasarkan ayat atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibrahim, saya bayangkan diriku sedang berada di dalam surga, makan buah-buahnya, minum dari sungai yang mengalir di dalam surga dan memeluk bidadari-bidadari di sana. Bayangkan itu. Indah banget. Setelah itu saya bayangkan diriku sedang berada di dalam neraka. Kemudian setelah itu saya membayangkan diriku dalam neraka. Sedang makan buah zakum. Buah zakum. Buah khas neraka. Wa ashrabu min sadidiha. Saya bayangkan di dalam neraka itu sedang minum cairan nanah, cairan tembaga. Semua minuman-minuman neraka. Saya bayangkan minum. Wa u'aliju salasilaha wa aghlalaha. Kemudian saya membayangkan di neraka itu sedang berusaha melepaskan diri dari tali dan belenggu rantai yang mengikat. Bayangkan sedang dibelenggu di rantai. Saya bayangkan. Ini masih dalam membayangkan. Fakultu li nafsi ayya nafsi ayya nafsi ayya syai'in turidin. Setelah itu saya bertanya pada diri sendiri. Wahai diriku, mana yang kamu pilih? Apa yang kamu inginkan? Ini sedang bayangkan ya, surga, neraka, surga, neraka. Tadabur ayat. Tafakur ayat. Membayangkan surga, membayangkan neraka. Kemudian bertanya pada dirinya sendiri, mana yang kamu pilih? Jawabnya sendiri, uridu an uradda ila dunya fa'amala salihah. Saya ingin kembali hidup di dunia agar bisa beramal saleh. Ini masih dalam proses membayangkan ya. Sedang surga neraka. Bertanya pada diri sendirinya, pilih mana? Milih balik di dunia agar bisa melaksanakan amalan saleh. Baru tersadar Qultu fa anti fil umniyati fa'mali. Setelah menjawab tadi, saya ingin kembali ke dunia untuk melaksanakan amalan soleh, baru tersadar, loh, kamu kan masih hidup, masih ada kesempatan beramal, sekarang beramal. Muhasabah yang dilakukan oleh Ibrahim At-Taimi rahimahullahu ta'ala. Artinya, ini semua atsar saya nukilkan dari kitab karya Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah. Kitab beliau yang berjudul Muhasabatun Nafs. Di sana dalam buku itu Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah membawakan sejumlah atsar dan riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang lain-lain terkait tentang muhasabatun nafs. Sejenak bermuhasabah. Dan saya kira 1, 2, 3, 4, 5 5 atsar ini sudah cukup untuk mewakili atsar-atsar yang lain tentang muhasabah. Yang pertama tadi dari Umar bin Khattab, yang kedua dari Al-Hasan Al-Basri, yang ketiga pun sama dari Al-Hasan Al-Basri, yang keempat dari Maimun bin Mihran, kemudian yang terakhir tadi dari Ibrahim At-Taimi rahimahumullahu jami'an. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dari kelima atsar yang telah kita dengar bersama, maka tentunya seorang muslim dan seorang mukmin ingin melaksanakan dan meniru apa yang telah beliau-beliau sampaikan tadi. Mestinya seorang muslim kemudian terketuk hatinya, lalu dia buka lebar-lebar hati itu untuk siap melaksanakan muhasabah, introspeksi pada dirinya sendiri, evaluasi hidup. Apa yang telah saya lakukan, apa yang telah saya ucapkan, apa yang telah saya perbuat, manfaat ataukah maslahat, baik ataukah buruk, menumbuhkan cinta ataukah justru menimbulkan kebencian. Nah, terkait bulan Ramadan yang sesaat lagi akan berakhir. Hari ini adalah hari yang ke-28. Entah nanti Ramadan berjumlah 29 hari. Kalau 29 hari berarti tinggal esok. Kalau misalkan 30 hari berarti 2 hari lagi. Kita kembalikan keputusannya kepada pemerintah selaku pihak yang memiliki hak untuk menentukan awal dan akhir Ramadan, awal dan akhir Syawal dan bulan-bulan yang lainnya. Nah, dari bulan Ramadan yang sudah kita jalani dari hari pertama sampai hari ini, hari ke-28, tentunya pun kita harus siap untuk melaksanakan muhasabah, introspeksi diri, apa yang telah kita lakukan selama ini, hasil nyata seperti apa yang telah kita peroleh sampai hari ini. Dari sekian banyak tujuan, hasil dan hikmah yang dicari dari ibadah di bulan Ramadan itu semua terhimpun dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang singkat dalam penutup ayat, tetapi walaupun singkat itulah intisari dari hikmah bulan Ramadan. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an ayat yang kita semua menghafal tentunya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Inilah tujuan akhir dari sekian banyak tujuan-tujuan mulia dari ibadah di bulan Ramadan, agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya sekarang, pertanyaan berikutnya, figur nyata orang yang bertakwa itu seperti apa? Profil sesungguhnya orang yang bertakwa dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Setelah kita paham dan mengerti bahwa bertakwa adalah tujuan akhir dari orang yang berpuasa di bulan Ramadan, pertanyaan berikutnya ini harus diajukan, harus disampaikan. Lah, profil nyatanya seperti apa orang yang bertakwa itu? Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beberapa ayat sudah menjelaskan. Di beberapa tempat dari surat yang berbeda. Nah, dengan makna yang luas. Contoh ibadah dan amalan soleh yang bermacam-macam. Itu Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Tetapi dari sekian banyak ayat tentang figur nyata orang bertakwa dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita ambil ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran. Di dalam surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Mau ditulis nomor ayatnya enggak? Apa cukup Ali Imran aja? Karena ada yang nulis sih kayaknya. Tidak semuanya kan nulis, tapi ada yang nulis. Jangan tersinggung, buka aja tersinggung. Tidak semuanya kan nulis. Jadi kita menghargai yang menulis. Begitu Pak nggih? Nggih. Pak siapa? Pak Eko. Warto. Surat Ali Imran ayat 133. 133 sampai 136. 133 sampai 136. Nah, ayat-ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti yang saya sebutkan tadi, hanyalah sekian dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang figur nyata orang yang bertakwa dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita baca dan kemudian kita terjemahkan. Allah menyatakan dalam firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah. Bersegeralah untuk meraih maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jannatin, juga meraih surga. Arduhas samawati wal ardu. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Allah menutup firman-Nya dalam ayat ini, u'iddat lil muttaqin, yang telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk orang-orang yang bertakwa. Sekarang kita lihat relevansinya dengan bulan Ramadan. Bulan yang sekarang ini sedang kita nikmati dan kita jalani. Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum. Segera untuk meraih maghfirah dari Allah. Bulan Ramadan disebut oleh ulama sebagai bulan maghfirah. Bulan yang penuh ampunan. Bulan yang penuh ampunan. Di bulan-bulan yang lain Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dan menurunkan ampunannya. Tetapi di bulan Ramadan, ampunan yang Allah berikan ada nilai istimewanya. Sebagai contoh adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab mengharap pahala dari Allah azza wajal, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Maka dosa-dosa yang telah dia lakukan sebelumnya akan mendapatkan ampunan darinya. Ghufira, maghfirah. Mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, salat malam, salat tarawih, karena iman dan ihtisab mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dia akan mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah Azza wa Jal atas dosa-dosa yang telah dia perbuat sebelumnya. Juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ramadan ila Ramadan wal Jum'ah as-salawatul khams wal Jum'ah ila al-Jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat lima waktu, kemudian salat Jumat menuju Jumat yang berikutnya, bulan Ramadan menuju Ramadan tahun selanjutnya adalah mukaffiratun lima bainahunna. Itu akan menggugurkan dan menghapuskan kesalahan-kesalahan di antara keduanya. Tetapi dengan syarat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jutunibatil kaba'ir, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Dalam sebuah kesempatan hadis Jabir bin Samurah, demikian juga hadis Ka'ab bin Ujrah serta sahabat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan tentang raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhan thumma salakh falam yughfar lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh merugi seorang hamba yang diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jal masuk di bulan Ramadan, tetapi ketika Ramadan itu usai dan selesai, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap bukan hanya hidup secara umum kita memperoleh husnul khatimah, Ramadan pun kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan husnul khatimah. Dari hari pertama semangatnya luar biasa. Dari hari pertama motivasi untuk beribadah tinggi. Dari hari pertama semua dilakukan. Tetapi ketika menjelang berakhirnya Ramadan, kesalahan dilakukan yang akhirnya menodai kesucian bulan Ramadan, kemudian mencederai ibadah yang telah dilakukan sepenuh bulan itu. Husnul khatimah juga kita harapkan diperoleh pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka ayat-ayat ini dalam perintah dan ajakannya memperoleh maghfirah dan ampunan serta surga, yang digambarkan oleh Allah Azza wa Jal, surga itu adalah arduha as-samawati wal ardu, luasnya itu seluas langit dan bumi. Ketika kita mendengar firman Allah Azza wa Jal bahwa surga itu luasnya seluas langit dan bumi, harapannya kita kemudian berpikir luas juga, tidak berpikir sempit. Oh, apa cukup nanti surga itu? Ah, jangan-jangan. Ini surga luasnya langit, seluas langit dan bumi. Luasnya tidak bisa tergambarkan oleh manusia. Akal dan kemampuan berpikirnya tidak akan mampu menangkap seluas apakah surga itu. Masih ingat hadis Nabi SAW di dalam As-Sahih tentang penduduk surga terakhir yang masuk surga? Pernah mendengar ya hadis ini? Ketika orang-orang yang beriman masuk surga, ada kisah disebutkan Nabi SAW tentang orang terakhir masuk surga. Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa orang yang terakhir masuk surga itu adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Dia beriman, tetapi karena memiliki dosa yang harus dibersihkan dengan kehendak dari Allah Azza wa Jal, dibersihkan di dalam api neraka, dimasukkan ke dalam neraka. Setelah sekian waktu dan sekian lama disiksa, dibersihkan di sana, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan dia untuk keluar dari neraka. Nah, didekatkan ke surga. Badannya hitam digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hitam terbakar seperti arang. Ketika didekatkan dengan surga, dia meminta, "Ya Allah, dekatkan saya sedikit lagi ke surga. Tambah dekat lagi. Dan saya tidak akan minta yang lain lagi, cukup didekatkan saja." Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan surga. Surga itu kan aromanya, harumnya, dalam beberapa riwayat disebutkan bisa tercium dalam jarak perjalanan 500 tahun. Jauh berarti. Jarak 500 tahun itu harumnya surga sudah bisa tercium. Ini minta lebih dekat lagi. Nah gitu, dekat. Setelah didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minta lagi, manusia kok. Orang-orang puasa. Anak cucu Adam itu seperti itu, sudah wataknya. Gitu ya, Bang ya? Enggak pernah puas dia. Dalam semua hal itu enggak pernah puas. Nah, kalau orangnya baik, ya dia enggak selalu tidak pernah merasa puas dengan kebaikan yang dilakukan, pengennya baik. Nah, kalau dia cinta ilmu, dia tidak pernah merasa puas dengan ilmu. Pengennya ngaji, belajar, pokoknya semakin banyak ilmunya terus gitu. Kalau dia punya harta, pengennya nambah terus. Kalau sudah punya anak, pengennya nambah anak terus. Kan begitu. Yang protes istrinya, "Oh, enggak kok." Udah kesel. Kalau sudah marah, pengennya marah terus enggak? Tetap pengen, Pak ya. Mulai iso santai-santai. Ya, kalau marah itu cuma beberapa kata kayaknya enggak puas, kalau cuma ngomong 1 2 3 4 kamu lu ini. Enggak. Kalau semua lagi. Oh. Ambekannya habis nafasnya. Subhanallah. Manusia enggak mau. Ini sudah diberi oleh Allah. Tadi padahal janjinya enggak mau minta lagi loh. Tapi Allah Subhanallah Maha Pemurah Allah itu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Begitu. Ternyata minta apa? Minta lihat sebentar aja. Tadi agak jauh, minta dekat-dekat. Ini pengen ngintip aja. Pengen lihat surga itu seperti apa? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Ngintip juga, lihat surga. Wah. Ya Allah, beri kesempatan masuk sebentar aja. Ya ora puas dan manusia. Menungsa. Minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan masuk surga sebentar aja. Diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Nah, di sanalah Allah Subhanahu wa taala menyatakan itulah tempatmu surga karena sudah dibersihkan di neraka. Menungso, apa ada tempat buat saya ya Allah? Dalam riwayat Muslim disebutkan seperti itu. Apa masih ada tempat buat saya ya Allah? Ini sudah diberi kesempatan masuk surga ya masih tanya juga. Kan gitu. Lalu Allah Subhanahu wa taala di sana menyebutkan dalam firman-Nya, tempatmu seluas sejauh matamu memandang itu tempatmu di surga. Nah, kalau satu orang sejauh mata memandang, lah kalau sekian banyak hamba yang kelak masuk surga itu seperti apa luasnya surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tadi dimasukkan ke dalam sungai yang disebut sungai apa? Yang pernah mendengar dan membaca. Sungai apa namanya? Coba diingat-ingat lagi. Diingat-ingat dulu, barangkali belum pernah dengar loh. Diingat dulu, barangkali belum pernah dengar. Sungai apa namanya? Hah? Ini bisa cuma malu. Nahrul Haya, sungai kehidupan. Masukkan di sana, langsung keluar dari sungai, bersih, putih, seperti penduduk surga yang lain. Jadi memang surga Allah itu sangat luas sekali. Untuk orang yang terakhir saja. Untuk orang yang terakhir saja. Itu sejauh mata memandang. Jadi seorang mikir, waduh. Di dunia mau beli tanah di mana? Di kota sudah mahal. Di kampung terlalu deso. Bingung akhirnya. Daripada mikir jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kan begitu. Allah membeli. Nah, dapatnya surga hasilnya. Nah, itu baru luasnya saja. Artinya ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan untuk kita tentang surga yang luasnya seperti itu, mestinya kita sudah cukup untuk terketuk hatinya. Iya, ayo ikut berlomba-lomba. Kan kita bertanya, ngapain cepat-cepat? Ngapain berlomba-lomba? Untuk apa kita berkompetisi? Dalam makna yang positif ya. Dalam makna yang positif. Al-musara'ah wal-musabaqatu fil khair. Fastabiqul khairat. Untuk apa? Jawabannya untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Juga untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau berbicara luas saja, seluas langit dan bumi, nah, mestinya itu sudah cukup untuk kemudian menarik dan menggugah semangat kita untuk kemudian ikut berpartisipasi dalam kompetisi tadi, berlomba-lomba dan cepat-cepatan meraih apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya sekarang, itu semua tadi untuk siapa? Untuk siapa? Allah menjelaskan sebagai penutup ayat, "U'iddat lil muttaqin." Itu semua sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk orang-orang yang bertakwa. Pertanyaan berikutnya, tanya terus ya. Kalau enggak tanya kita enggak tidak akan punya ilmu. Bahkan sebagian ulama mengatakan saya mendapatkan tambahan ilmu itu karena ditanya. Kalau enggak ditanya kemudian tidak tahu jawabannya, dari mana kemudian punya semangat untuk mencari jawabannya. Nah, orang bertakwa itu seperti apa? Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam ayat setelahnya, "Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra." Ini yang pertama. Praktek kesehariannya orang bertakwa itu seperti ini. Nah, harapannya ikhwati fillah barakallahu fikum, selepas bulan Ramadan nanti kita semua mendapatkan predikat sebagai hamba yang bertakwa, keseharian kita persis seperti yang diterangkan Allah dalam ayat-ayat ini. Saya ulangi sekali lagi. Harapannya setelah kita keluar meninggalkan bulan Ramadan, meraih predikat hamba yang bertakwa, meraih la'allakum tattaqun, keseharian kita seperti apa? Keseharian kita adalah seperti yang disebutkan Allah dalam ayat-ayat ini. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang berinfak, membelanjakan hartanya, memberi, berbagi tanpa melihat kondisi dan situasi. Saat dia sempit, ketika dia lapang, saat dia senang ataukah susah, punya uang banyak, punya uang sedikit, punya uang dan tidak punya uang, bisa kok infak nggak pakai uang, bisa. Wong infak itu tidak mesti dengan uang, infak itu tidak mesti dengan rupiah, dolar juga bisa. Nggak mesti dengan rupiah kan? Dolar bisa, dinar bisa, real juga bisa. Tapi luar biasa, coba kita perhatikan ikhwati fillah barakallahu fikum, fis-sarra'i wad-dharra. Allah Azza wa Jal tidak hanya menyebutkan alladzina yunfikun, mereka adalah orang-orang yang selalu berinfak dalam kehidupan sehari-hari, enggak. Tapi Allah sebutkan, dipertegas, fis-sarra'i wad-dharra'i. Susah, senang, lapang, sempit, tetap dia infak. Sedang untung, sedang rugi. Untungnya banyak, untungnya sedikit, tetap memberi. Ini orang yang bertakwa. Kalau dia tidak punya uang, dia bisa berinfak dengan barang. Kan begitu. Kalau tidak punya uang, dia bisa berinfak dengan barang. Masa barang juga gak punya, mas? Oh, gak punya, eh. Bener gak punya? Gak punya. Bisa berinfak dalam bentuk yang lain. Amar ma'ruf nahi mungkar, itu infak. Memberi nasihat, itu infak. Memberi informasi tentang kebaikan, itu infak. Senyum pada saudaramu muslim, itu infak. Sedekah, bukan? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan sekali-kali menganggap remeh dan kecil kebaikan yang engkau lakukan, walaupun itu bentuknya dengan wajah berseri-seri untuk saudaramu. Gak punya saudara ya Ustaz? Aduh, nekat ini pertanyaannya. Ngoya ini. Gak punya saudara ya? Ya sama istrimu. Sama anak-anakmu. Apa Allah beda-bedakan? Apakah Nabi Muhammad beda-bedakan? Tidak. Kalau engkau sebagai seorang istri, senyum untuk suamimu. Jangan pelit untuk suamimu. Sama orang lain bisa senyum. Sama tetangga bisa senyum. Sama suaminya gak bisa. Kalau anda sebagai seorang suami, sama orang lain bisa senyum. Sama pelanggannya, Oh, tumbas madu, Bu. Ongke monggo. Herbal yang nopo, Mbak? Sama orang lain bisa. Oh, kalau enggak kayak gitu enggak laku ya, Ustaz. Iya, istrimu juga lebih berhak. Ibumu lebih berhak. Kakak perempuanmu lebih berhak. Adik perempuanmu lebih berhak. Anak-anakmu lebih berhak. Nah, kalau sudah seperti itu, apa ada alasan kita enggak bisa berinfak, Bapak? Ada enggak alasan, waduh enggak bisa infak ya, Ustaz? Ada kesempatan tidak bisa berinfak? Ada enggak, Mas? Paham enggak pertanyaannya? Pertanyaannya, kalau sudah dijelaskan seperti itu, apa ada orang beralasan, oh saya enggak bisa berinfak ya, Ustaz? Bisa dibenarkan pernyataan seperti tadi? Enggak bisa. Itu tadi, kalau enggak bisa banyak, ya sedikit. Kalau enggak bisa sedikit, seadanya. Kalau enggak bisa pakai uang, enggak bisa pakai harta, pakai barang, benda. Enggak bisa pakai barang atau benda, sesuatu yang sifatnya maknawi. Sesuatu yang sifatnya maknawi. Saya berikan contoh tadi, amar ma'ruf nahi mungkar. Menyampaikan nasihat. Enggak bisa ngasih duit, ya sudah, ngasih informasi. Daurah, mujur, sebar, red. Itu juga butuh duit ya. Pakai pulsa sih, tapi kan pulsanya murah sekarang. Itu sudah lumayan. Bisa Pak ya? Oh, gratisan lo malam jam. Kalau yang tidak gratis ya buat pamflet sendiri, minta izin panitia. Panitia kan ada pamfletnya. Dipisah berbanyak ya, monggo diperbanyak. Fotokopi sendiri. Itu berinfak dengan kertas, bukan dengan uang. Fotokopinya pakai uang. Tapi yang jelas kesempatan berinfak itu luas. Tapi yang perlu diingat, ikhwati fillah barakallahu fikum, itu tadi firman Allah, fissarra'i wa ada satu bentuk pemahaman yang perlu kita luruskan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa infak dan sedekah itu hanyalah bagi mereka yang punya duit banyak. Yang bisa infak dan sedekah itu hanya orang-orang kaya. Kata siapa? Allah tidak menyatakan demikian. Allah membuka peluang berinfak dan bersedekah untuk semua kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menutup peluang dan kesempatan untuk siapapun dia. Asalkan ada keinginan, dia mau memberi. Jangan lihat nilainya. Jangan melihat nominalnya. Harus 03 atau harus 04, 06. 06 itu berapa? Sejuta ya? Sejuta. Kalau 05, 100.000. 04, 10.000. Kan begitu. Jangan lihat nilai dan nominalnya. Tapi lihat keikhlasannya. Satu, keikhlasannya. Kedua, kemampuan kita. Nilainya sedikit. Tetapi barangkali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih besar dibandingkan mereka yang berinfak dengan nilai yang jauh lebih tinggi dari apa yang kita berikan. Si A dan si B, si A memberi 10.000, si B 10 juta. Apakah ada nilai pasti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang berinfak 1 juta tadi lebih baik daripada yang berinfak 10.000? Tidak ada yang bisa memastikan dan menjamin kepastiannya. Bisa jadi yang infak 10.000 lebih bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan keikhlasannya, dengan keterbatasan yang dia punya, karena dia sedang membutuhkan uang itu. Tetapi ternyata tetap dia berikan juga. Oleh sebab itu, pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyus sadaqati afdal, wahai Rasulullah, sedekah terbaik itu seperti apa? Sedekah yang terbaik itu seperti apa? Lihat semangat para sahabat untuk bertanya. Lihat pula jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam tidak menjawab dengan menyebutkan jumlah nominal. Yang paling banyak itu yang paling afdal. Bukan. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, anta saddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqr. Sedekah yang terbaik itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang paling afdal menurut Nabi dalam sabdanya yang mulia, adalah engkau bersedekah dalam posisi engkau sehat, mampu, syahih, tetapi berat untuk memberikannya. Karena mungkin barang itu sedang kita perlukan. Uang sedang kita butuhkan. Harta itu yang paling kita sukai. Bahkan Nabi menegaskan tahsyal faqr. Ada semacam kekhawatiran kalau misalkan barang itu diberikan, uang itu diberikan, kita yang kemudian membutuhkan nantinya. Tetapi perhatikan baik-baik sabda Nabi yang pertama tadi, sahihun, sehat, kuat. Kalau dalam bahasa kita, produktif. Artinya kita sebenarnya masih ada kesempatan untuk mencari gantinya, karena sehat. Ini sedekah yang terbaik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalkan tadi saya berikan contoh si A dan si B, si A infaknya 10 ribu, si B 1 juta. Si A ini tukang beca, dari pagi mangkal sampai siang dapatnya cuma 10 ribu. Padahal dia harus memikirkan uang makan hari berikutnya. Untuk hari itu dia sudah cukup sampai malam. 10 ribu itu cukup untuk hidupnya besok. Untuk ukuran tukang beca 10 ribu insya Allah cukup, kan begitu? Nah, cukup. Kalau ada yang mengatakan, oh, cukup apa orang ya, karena bukan tukang beca Anda. Makanya mikirnya, oh, apa cukup 10 ribu ya? Ya bukan tukang beca, tapi kalau tukang beca 10 ribu alhamdulillah cukup. Karena gak ada keinginan yang lain sih. Alhamdulillah. 10 ribu. Nah, ikhwan kita misalkan. Tapi dia sedang butuh uang 10 ribu itu untuk persiapan besok. Tapi kan dia sehat, mampu, produktif. Untuk melepas 10 ribu angel. Aduh. Nek misalnya kurang untuk pelanggan gimana ya? Ada rasa was-was, khawatir, cemas seperti itu. Nanti kalau saya berikan, ternyata saya malam gak dapat penumpang. Iya. Jangan-jangan setelah saya berikan, akhirnya nanti malam saya pikir-pikir, wah aku dewe butuh ya, masa tak kayak wong liya. Takhsyal fakir. Tapi dia lawan rasa itu semua. Rasa-rasa seperti itu dia lawan, dia hilangkan. Tetap dia berikan 10 ribu. Nih, 10 ribu. Kasih. Ini sedekah yang terbaik. Dibandingkan si B ngasih 1 juta. Ternyata dia orangnya miliarder. Oh, sayuto nggo wong miliarder iki piye to, Mas? Ketika datang, oh, butuh masjid ini, Pak. Pak Haji butuh masjid, butuh ini. Oh ya, berapa sih? Kayaknya. Berapa sih? Aduh, 2 juta, Pak Haji. Udah, saya separuhnya. 1 juta nih. 1 juta itu dia lepas biasa. Bisa bayangkan enggak Pak Haji ngelepas 1 juta? Wong duitnya saldonya berapa miliar? Namanya miliarder kok. Sayutane piro, Mas? Ini 1 juta. Sambil. Istilah duit recehnya sayuto. Recehannya aja udah sayuto. Dengan berapa? 2 juta, sebentar. Pas 1 juta nih. Bukan berarti, jangan salah paham. Bukan berarti kemudian kita mengatakan itu tidak bermanfaat. Itu tidak memberikan pahala. Bukan. Bukan berarti itu kemudian bukan amalan saleh, ibadah. Tetap itu ibadah, amalan saleh, bermanfaat untuk orang yang melakukannya asalkan dia ikhlas, berpahala. Semua betul. Tapi kan kita sedang berbicara, manakah sedekah yang lebih afdol. Jangan salah paham ya Bapak ya. Nanti, wah Ustaz yang remeh kayak yang sayuto lagi. Berarti rasa sayuto wes mulai uwe. Wah repot. Akhirnya gak ada yang mau infak 1 juta. Jangan 1 juta. 10 ribu aja. Enggak. Kita sedang berbicara sedekah yang paling afdol. Jangan lihat dari yang 1 jutanya. Tapi lihat yang 10 ribunya tadi. Artinya, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Yang namanya sedekah itu tidak ditentukan dengan nilai dan nominal. Selama kita bisa, beri. Sekarang saya berikan contoh. Ini bukan pesan dari panitia, titipan dari sponsor juga bukan. Tidak ada yang memberikan bisikan, karena saya tidak punya pembisik. Misalkan, tanggal 9, 10 Agustus nanti. Begitu ya. Ada daurah masyayikh di Bantul. 9, 10 betul ya? Sabtu dan Ahad. Daurah masyayikh, kita mengundang masyayikh ulama dari Timur Tengah. Nah, asatidzah dengan apa perasaan yang terbagi-bagi, paroan, isin, pekewo, piye, aduh gimana ya. Tapi mau gak mau ngajak ikhwan-ikhwan, ayo urunan. Urunan untuk mensukseskan program daurah masyayikh itu. Sungguh demi Allah, asatidzah itu tadi perasaannya, iya aduh gimana ya. Ini tadi ora penak, isin, sungkan, pekewo. Ketika misalkan ada yang ikut tanda tangan, ikut nyebarkan apa namanya pengumuman, kumpulkan dana. Ini sebenarnya enggak ratego. Cuman akhirnya diambil sisi positifnya. Ayolah, sudah enggak apa, ini kewajiban kita bersama. Agar kita juga merasa memiliki bersama-sama. Ini juga memberi kesempatan untuk semuanya ikut terlibat dan memiliki andil dalam kegiatan ibadah sebesar itu. Dalam kegiatan ibadah sebesar itu. Jangan dikira kegiatan seperti itu dananya sedikit. Dananya banyak sekali. Dananya banyak sekali. Nah, surat perizinan saja itu butuh dana. Tidak sedikit loh. Harus sampai Jakarta. Mabes Polri, imigrasi. Butuh dana, transportasi, akomodasi. Kan gak ada yang gratis. Sewa tempat, sewa barang ini. Semua butuh biaya. Jangan berpikir, oh salafi kan banyak yang sugih. Nah ini semangat ibadahnya lemah. Sudah merasa bahwa ibadah-ibadah tertentu untuk sana. Yang sini enggak. Ini sudah tanda bahwa semangat ibadahnya lemah. Seharusnya mikirnya, ojo kalah karo ae. Itu. Tapi enggak usah diucapkan loh. Itu spirit kita beribadah, jangan sampai kalah. Iya memang si A, si B, si C. Ikhwan-ikhwan kita salafi. Apa namanya orang kaya, pedagang, pengusaha. Ini itu. Petani sukses, nelayan sukses misalkan. Tuan tanah kerja di perusahaan ini gajinya sekian. Berpikir, wah Ustaz kalau menghubungi 20 orang saja kan sudah cukup. Kalau satu orang 20, sudah 400 juta tuh. Paling si A, si B itu ngasih 100 juta juga bisa. Jangan berpikir seperti itu, ibadahnya lemah. Ini bagian dari introspeksi muhasabah. Sejenak loh muhasabah. Jadi enggak banyak-banyak yang kita muhasabah hari ini. Sejenak aja kok. Oh, judulnya sejenak sih ya Mas kita. Sejenak. Ini. Spirit kita tidak seperti itu. Spirit kita dalam beribadah, ayolah jangan sampai ketinggalan. Berlomba-lomba, bersegera. Kalau bisanya hanya ngasih 5.000, jangan anggap kecil arti 5.000 itu. Jangan anggap kecil arti 5.000 rupiah yang antum sumbangkan. Misalkan ikhwan mujur ngumpulkan cuma 2.700.000, semuanya 2.700.000 stok. Yang sana 20 juta, sana 50 juta. Wah, mengerong YouTube itu ngatu sih. Jangan anggap kecil yang 2.700.000 itu. Itu misal. 2.700.000 itu enggak kecil kok. Tiap sholat ya itu ngumpulnya. Satu hari berapa itu? Kali 5. Tiap sholat dapat 2.700.000. Emang mujur top. Bisa. Sudahlah, yang penting ketika misalkan ada ajakan ayo kumpulkan dana donasi. Ini acara-acara kita bersama. Nah, acara-acara kita bersama sudah. Memberi, berinfak itu tadi, barangkali itu sedekah kita yang paling baik, paling afdol. 5.000 yang kita beri, kasih 5.000. 10.000 yang kita punya, gabungkan 10.000. Nah, jangan anggap kecil. Itu yang pertama. Figur nyata orang bertakwa dalam kehidupan sehari-harinya. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Sempit, lapang, susah, senang, dia tetap berinfak, tetap memberi. Dia kedepankan ikhlas lillahi subhanahu. Kata para ulama, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Boleh jadi amalan kecil itu berubah menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena sebab niat. Barangkali amalan yang sebenarnya besar, agung, ibadah yang luar biasa, tapi karena faktor niat menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadilah orang yang selalu berinfak. Pembahasan karakter orang bertakwa yang pertama ini tujuannya adalah kita menyadari bahwa berinfak itu kesempatan yang terbuka seluas-luasnya untuk kita semua. Tujuan dari pembahasan karakter pertama orang bertakwa ini agar kita sadar bahwa infak itu bukan hanya milik orang-orang kaya, tetapi kita pun bisa menjadi hamba yang selalu berinfak dalam kondisi apapun. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal kaadhiminal ghaidha. Ini yang kedua. Dalam kehidupan sehari-hari, jadilah engkau hamba yang kadhim al-ghaidh. Bisa menahan emosi, mengekang amarah, mengendalikan diri. Enggak cepat marah, enggak cepat tersinggung. Ini profil orang yang bertakwa dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sidik-sidik nesu, sidik-sidik nesu, sidik-sidik nesu. Kunyahnya ada di abu nesu. Kalau akhwat ya ummu nesu, dikit-dikit nesu, dikit-dikit marah, dikit-dikit nesu, dikit-dikit marah. Nah, profil orang yang bertakwa itu tidak demikian. Allah menyatakan wal kadziminal ghaidha. Orang yang bisa menahan emosi, apa, mengekang amarah, mengendalikan diri. Walaupun mungkin faktor yang membuat dia marah itu besar. Dione-onekke, dituduh ini, dituduh itu. Disebut demikian, disebut seperti itu. Siapa yang gak marah? Gayanya itu. Siapa yang gak marah, Ustaz? Bahkan ada yang bilang, kalau Ustaz sendiri digitukan, marah gak? Loh, kok marah? Kok sampai jauh seperti itu? Kita berusaha untuk menenangkan, jangan marah, tahan emosi. Malah dikembalikan ke kita. Ah, Ustaz kalau seperti itu marah apa enggak? Marah kan? Belum jawab sudah diberi keputusan. Marah kan? Masya Allah. Ini sudah, orang seperti ini sudah susah diajak bicara. Lebih bagus kita diam. Tunggu adem sih, medun. Calling down dulu. Ngomong apa, dengarkan. Gak mungkin kan ngomong terus panjang hari. Capek dia nanti. Yang keluar semua setelah dinasihati, rata-rata orang yang seperti itu kemudian nyesel. Aduh, apa Ustaz tadi keperucut ya? Oh, enggak apa-apa. Biasa. Karena saya pernah seperti itu. Enggak ngasih nasihat seperti itu malah. Enggak usah sendiri kayak gitu gimana? Ya sudah, kalau sudah seperti itu enggak usah. Enggak mungkin kan saya, ya saya enggak marah. Kasihan dia, kasihan. Karena harapan dia, jawaban kita apa? Harapannya loh. Marah, biasa. Sama, udah nyari teman kok. Kalau misalkan kita jawab, enggak, kalau saya enggak marah mas. Kasihan dia, nanti malah langsung, wah Ustaz ini. Oh ya, dengarkan. Wal kadziminal ghaidha. Ini orang yang bertakwa. Takwa itu artinya kuat, ya kan? Nabi SAW menyatakan, laisa syadidu bi surah. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat itu bukan orang yang bisa menjatuhkan, membanting dan mengalahkan musuh atau lawannya. Tetapi kata Nabi SAW, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan diri ketika marah. Itu baru orang kuat. Nah, badannya keker, potok. Ini pipinya kotak. Pernah lihat orang pipinya kotak? Bukan wajahnya loh, pipinya loh. Menunjukkan watanya keras. Tapi tadi sedikit-sedikit mesu. Oi! Mantuk! Apa, duduk di buk. Orang mujur bilang buk itu apa? Tahu buk, Pak? Hah? Apa buk itu? Buk. Ya itu tempat duduk-duduk di pinggir jalan itu loh. Yang kayak jembatan atau apa, semen. Pal. Yang penting paham lah ya. Paham. Ini duduk dia di atas buk itu. Mohon maaf kalau keliru bahasa. Duduk di atas buk, bilang badannya keren. Lewat apa tidak ini? Dikit-dikit. Manduk. Awas sih. Bisa beli. Ini orang paling penakut orang seperti ini malah. Paling penakut, orang paling lemah. Karena bisa dipancing emosinya. Orang yang sudah emosinya terpancing itu gak bisa berpikir sehat. Betul gak? Pernah merasakan seperti itu? Kalau saya pernah, jujur baik. Maksudnya merasakan ketika emosi itu sudah ngomong, berbuat, setelah turun, mengendap, baru, ayo kok yang ngomong, ngomong kok yang ngomong. Kenapa saya harus berbuat seperti itu? Kalau saya pribadi sudah pernah, bahkan sering. Nah itu, orang yang paling lemah itu justru seperti itu, emosinya dipancing. Emosinya dipancing. Maka kalau dalam permainan untuk mengalahkan musuh, buat musuhnya emosi. Kalau kita belajar dulu karate misalkan, pokoknya yang paling menang itu yang paling sabar nahan emosi. Kalau sudah gak sabar kan musuhnya ngawur. Nah ini kesempatan. Main bulu tangkis, tenis meja juga dibuat emosi. Meskipun tidak fair cara seperti itu. Tapi itu contoh keseharian kita. Orang kalau sudah emosional itu lemah. Lemah karena orang emosional itu akhirnya cepat berbuat salah. Kan begitu. Mengerjakan sesuatu itu di luar nalar positifnya. Mengucapkan, berbuat. Yang akhirnya nanti dia menyesal sendiri. Akhirnya menyesal sendiri. Nah orang yang kuat itu yang bisa nahan emosi. Seperti yang disebutkan Nabi SAW. Innamasyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat itu adalah orang yang bisa menahan diri, mengekang hawa nafsu dan amarah ketika dia sedang apa namanya ingin melampiaskannya. Ingin melampiaskannya. Nah, orang yang mampu menahan emosi selalu bisa berpikir sehat. Selalu berpikir normal. Ini orang yang kuat kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk menyampaikan kabar gembira. Kabar gembira untuk siapa saja yang bisa menahan emosi dan mengekang amarah. Padahal dia mampu untuk melakukannya. Kabar gembira dalam bentuk apa? Akan dihadapkan di seluruh makhluk ala ru'usil khalaik. Thumma yukhayyaru lahu min ayyi huri'inin sya'. Nanti akan dihadapkan di seluruh makhluk di hari kiamat nanti. Kemudian dia akan dipersilahkan memilih bidadari mana yang dia mau. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Bidadari mana yang dia inginkan. Disuruh milih. Milih bidadari. Nah profil orang bertakwa dalam kehidupan sehari-harinya tadi. Wal kazimina al ghaidha. Harapannya setelah kita keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi hamba yang kazim al ghaidha. Enggak cepat marah, enggak cepat emosi, bisa tahan diri, berpikirnya sehat, berpikirnya normal. Nah, lebih baik lagi dengan karakter ketiga yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala pada kelanjutan ayat. Wal 'afina 'anil nas. Menjadi orang yang pemaaf. Wal 'afina 'anil nas, dia mau memberikan maaf. Itu urusan pribadi, kesalahan individu, tersinggung, ini dan itu. Murni masalah pribadi. Dia mau untuk memaafkan orang lain. Dibilang begini, dibilang begitu. Dituduh demikian, dituduh seperti itu. Dia maafkan. Sampai di telinganya, si fulan ngomong seperti ini tentang kamu. Serabopo. Gak apa-apalah. Labas. Mungkin belum paham saja. Mungkin gak tahu. Suatu saat kan nanti dia tahu juga sebenarnya. Begini, Yes, gak apa-apa. Orang yang bertakwa dan orang yang beriman itu akan selalu dilindungi dan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatkan iman dan takwa. Saya ulangi lagi pernyataan ini. Orang yang beriman dan bertakwa itu selalu dilindungi dan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang beriman dan bertakwa. Kita tidak akan susah payah, kita tidak akan berkorban apapun untuk membersihkan diri kita, untuk menjelaskan ini dan itu. Walaupun mungkin sempat beredar berita tidak baik, beredar cerita negatif, penilaian yang buruk, suatu saat nanti akhirnya akan tersingkap juga. Yang benar itu siapa? Yang baik itu siapa? Kejadian sesungguhnya bagaimana? Tentu kita masih ingat kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya surat Al-Ahzab, panggilan dan seruan untuk orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Alhamdulillah. Ya hadirin. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meniru mereka yang menyakiti Musa alaihi salatu wassalam. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Kemudian Allah Azza wa Jalla bersihkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dari tuduhan-tuduhan yang mereka sebutkan. Wa kana 'indallahi wajiha. Dan Musa alaihi salam adalah hamba yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dulu di kalangan Bani Israel, orang-orang terbiasa mandi bersama-sama dengan telanjang tanpa pakaian. Itu udah kebiasaan. Entah itu sumber mata air, sungai, mereka punya kebiasaan mandi ya sudah, pure biasa. Tidak ada penutup, tidak ada kamar mandi, tidak ada ruangan khusus. Pokoknya sudah, satu sama lain melihat aurat temannya. Ya kalau ingin membayangkan ya, kalau anak-anak kecil di kali itu loh, umur 5 tahun, 6 tahun, biar, pokoknya gak pakai apa-apa, anak kecil kan gitu ya. Bisa bayangkan ya, yang kecil yang dibayangkan. Nah, orang-orang Bani Israel punya kebiasaan seperti itu, mandi bareng. Tanpa sekat, tanpa penutup, tanpa ruang khusus. Nah, Nabi Musa alaihi salatu wasallam tidak sepakat dengan kebiasaan itu. Orang yang beriman selalu menjaga auratnya. Demikian. Nah, Nabi Musa alaihi salam tidak sepakat dengan kegiatan seperti itu. Maka setiap kali mandi, Nabi Musa alaihi salam selalu menyendiri, mencari lokasi yang sepi sehingga auratnya tidak dilihat oleh orang lain. Nah, yang dilakukan Nabi Musa tidak lepas dari omongan orang. Oh, tuduhannya macam-macam. Itu sudah sunnatullah. Siapapun di antara kita yang ingin baik, ya itu selalu jadi bahan omongan orang. Mantan preman jadi baik, walah, dinteni kayak berapa bulan bertahan. Sesolah nyopet meneh. Ini yang pesimis teman-temannya sendiri. Kan gitu. Dulu tukang minum minuman keras ya. Miras, tobat pengen ngaji. Keluarganya malah pesimis. Wah, ngomong tok ya. Wah, sudah. Dulu perokok, sekarang enggak ngerokok. Waduh, pahit itu kalau makan siang, setelah makan siang enggak ngerokok. Orang pengen baik selalu seperti itu, tidak bisa lepas dari omongan orang. Kita yang ingin baik, punya kebiasaan baik pun sama. Nah, Nabi Musa alaihissalam subhanallah enggak lepas dari ucapan orang. Nabi, rasul ulul azmi. Tidak kurang-kurang kedudukan Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa kan orangnya sabar. Sampai dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad ditentang, dimusuhi, dibenci oleh kaumnya, dibenci, ditentang, difitnah ini dan itu oleh orang-orang Yahudi, orang-orang munafikin. Nah, Nabi alaihi salam mengingat kesabaran Nabi Musa, rahimahullahu Musa, laqad udhiya aktsara min hadza fasabar, muttafaqun alaih. Semoga Allah selalu merahmati Musa. Dulu dia disakiti, diganggu lebih banyak dari yang aku rasakan, tetapi dia bisa bersabar. Diomongin sana sini, apa kata mereka? Kata mereka, Musa itu, Nabi Musa, gak mau mandi sama kita karena pada kemaluannya ada cacat. Luar biasa tuduhannya ini. Ini diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Gak perlu diulang kalimat tadi ya. Yang penting antum sudah paham. Itu disebutkan dalam hadis Nabi. Mereka bilang ada cacatnya. Nyebar beritanya. Oh, kenapa? Oh, gak mau mandi sama kita. Nek normal kan pasti mau mandi sama kita. Bareng. Oh, nyebar. Itu tadi orang yang beriman dan bertakwa itu selalu dilindungi dan di, tadi kalimatnya apa? Dilindungi dan di, kalimat dari saya tadi, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang beriman dan bertakwa. Sampai pada suatu kesempatan Allah Subhanahu wa taala membela Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Suatu saat Nabi Musa mandi sendiri. Enggak ada orang lain, waktu-waktu khusus. Pakaian dilepas. Pakaiannya kemudian diletakkan di atas batu. Semua dilepas, simpan di atas batu. Nabi Musa nyemplung-plung. Baru nyemplung. Ketika Nabi Musa melihat ke arah batu itu, batunya lari. Batu. Batu itu loh. Melayu, lari. Pakaiannya ada di atasnya itu, lari. Kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, muttafaqun alaih. Bukhari Muslim. Batu itu lari. Batunya juga bukan lari mak trung itu enggak. Nunggu Nabi Musa. Nabi Musa dikejar oleh Nabi Musa. Pikirannya kan pakaian terus kan begitu. Kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, "Thaubi hajaru." Takdirnya misalkan a'tini thawbi atau rudda thawbi ya hajaru, wahai batu kembalikan pakaianku. Hei batu, balik ke. Kejar-kejaran ini. Batu menempati posisi yang pertama. Di atasnya ada pakaian, disusul oleh Nabi Musa. Wah, gini. Kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Batu itu larinya bukan ke tempat sepi. Sudah paham ceritanya berarti? Berarti pernah dengar ceritanya. Batunya itu lari ke arah kerumunan orang. Bukan ke semua kerumunan orang, bukan. Ke kumpulan orang-orang yang sudah cukup untuk membersihkan tuduhan-tuduhan tadi. Lewat, Nabi Musa menjalani bukan kuasa dari Allah. Baru orang Bani Israil, wah sempurna. Tidak seperti yang diceritakan dan yang diberi. Beritakan sudah selesai tujuannya, batu itu berhenti, dapat langsung pakai baju semua lengkap, saking marahnya batu tadi dipukul sama Musa pakai tangan ini, oh bukannya mau pecah, jadi pasir, karena Nabi Musa itu orang paling kuat, malaikat maut aja dipukul kok, iya kan, sampai luka matanya, orang paling kuat Nabi Musa, nah itu saking marahnya batu itu dipukul, pak. Bukan cuma pecah retak cecek itu enggak, langsung jadi batu-batu kecil tuh, kerikil apa pasir. Nah, ini contoh. Contoh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan selalu membela dan apa namanya melindungi hamba-Nya yang beriman dan bertakwa. Artinya itu tadi kaitannya dengan pemaaf ya. Kaitannya dengan pemaaf. Karena seringkali maaf itu dikaitkan dengan kepentingan pribadi kita. Maaf itu kaitannya dengan kepentingan pribadi kita. Kalau sudah kaitannya dengan agama, syariat, ya bukan maaf, salah atau benar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kesalahan itu sifatnya pribadi baru ada maaf. Taubat juga salah satu bentuk taubatnya dengan maaf. Nah, salah satu bentuk taubatnya dengan pemaaf. Jadi, ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 3 karakter orang bertakwa. Yang profil nyatanya akan terlihat dalam kehidupan sehari-hari. yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, 1. Wal kadhiminal ghaidha, 2. Wal 'afina 'anil nas, 3. Naam. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik, yang melakukan dan menegakkan ihsan dalam kehidupan sehari-harinya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah lebih 5 menit. Oke. Dari jadwal yang telah ditentukan panitia, mohon maaf mengambil hak antum 5 menit. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan tutur kata yang tidak berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.